المرسلين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، pada kajian malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan bacaan kita terhadap risalah syarah aqidatus salaf ashabil hadith karya Syekh Rabi' hafizahullah taala, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita masih pada penjelasan beliau tentang barakallahu fikum dari awal mula fitnah khalqil Qur'an barakallahu, dan beliau menyebutkan beberapa dari upaya dari ahlul ahwa'i wa dhalal harabu sunnah, mereka berusaha memerangi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa prinsip pokok-pokok yang mereka letakkan. Barakalakum. Beliau menyebutkan tentang bahwa di antara prinsip yang mereka pegang adalah sunnah merupakan akhbar ahad, khabar ahad, sehingga mereka menolaknya untuk dijadikan sebagai dasar dalam perkara akidah, terlebih-lebih dalam perkara sifat. Demikian pula mereka menolak ucapan para salaf bahwa dengan alasan mereka para salaf adalah rijal wa nahnu rijal, mereka manusia, kami pun juga manusia. Mereka lelaki, kita pun juga lelaki. Barakallahu fikum. Sehingga mereka dengan ini menolak ucapan para salaf. Barakallahu fikum. Dan beliau menyebutkan di antara contoh sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka tolak, yang mana sifat-sifat tersebut telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan banyak di banyak tempat di dalam ayat-ayatnya maupun dalam ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan contoh sifat, tentang sifat rahmah, yang mana beliau menyebutkan sifatul rahmah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya lebih dari 500 ayat. Barakalakum. Sementara mereka untuk menolak sifat rahmat ini menggunakan, atau ahlus sunnah membantah mereka dengan kaedah yang mereka letakkan sendiri dalam kaedah bahasa, bahwa annal kalam idza uqida yantafi anhu ihtimal majaz, bahwasanya kalam apabila ditakid itu akan menolak darinya kemungkinan majaz. Barakallahu fikum. Sehingga dengan kaidah mereka sendiri ahlus sunnah membantah mereka bahwa sifatur rahmah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat dengan ta'kid dan padanya takrir, pengulangan, yang dengan ini menolak majaz pada sifat tersebut. Sehingga sifat rahmat itu merupakan sifat yang hakiki bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat rahmat, hakikatan, secara hakikat. Baik. Kemarin telah disebutkan bahwa ini yang kita baca tidak ada di cetakan baru ya. Tidak ada di cetakan baru. Barakallahu. Ada beberapa di sini, beberapa paragraf yang disebutkan yang tidak dicetak pada cetakan baru. Baik. Kita lanjutkan ucapan beliau, Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala, Asyahid annahu nasha'a 'anil qaul bi khalqil Qur'an fitnatun 'azimah. Yang menjadi syahid, inti dari pembahasan kita berkembang dari ucapan khalqil Qur'an, keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk, muncul darinya fitnah azimah. Muncul fitnah besar. Adzaul Imam Ahmad fi hadhihi al-mas'alah adza syadidan wa adzau ahli sunnah. Dengan fitnah ini mereka menyakiti, menyiksa Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, menzalimi beliau, barakallahu fikum, dengan gangguan pesakitan yang sangat sangat barakallahu fikum parah, yang sangat besar. Wa adzau ahli sunnah, mereka juga menzalimi, mengganggu dan menyakiti ahlu sunnati wal jamaah. Wa kana al imam Ahmad a'rafa bil mubtadi'ah wa usulahum awa usulihim wa qa'idihim wa ala'ibihim wa hiyalihim fi kullil abwab. Yang menal Imam Ahmad rahimahullah, beliau adalah orang yang paling mengerti tentang mubtadi'ah, ahlil bid'ah di saat itu. Demikian pula mengerti tentang prinsip-prinsip mereka dan kaedah-kaedah mereka, serta ala'ibahum, permainan-permainan mereka, bagaimana mereka mempermainkan agama. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau termasuk orang yang paling mengerti tentang barakallahu fikum permainan-permainan mereka dalam memainkan agama ini. Demikian pula hiyalahum, hilah-hilah mereka dalam berbagai bab-bab. Wa khasatan fi babi qawlil mubtadi'ah bi khalqil Qur'an. Terkhusus dari ucapan mubtadi'ah tentang permasalahan khalqil Qur'an. Iyadan billah. Qala fa ahlu sunnah yakulun. Ahlu sunnah mereka mengatakan Al-Quran kalamullah. Wal mubtadi'ah minal jahmiyati wal mu'tazilah yakulun, sementara ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Wa amtahanul Imam Ahmad wa adzauhu wa sajan wa darab wa jara alaihi ma jara. Dengan prinsip ini dan keyakinan ini mereka menguji Al-Imam Ahmad dan menyakiti beliau, memenjarakan beliau, memukuli beliau, dan terjadilah apa yang terjadi atas Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Thumma nasarahullah tabaraka wa ta'ala ta'aqaba alaihi thalath khulafa ta'aqaba alaihi thalath khulafa wa a'wanuhum min al-jahmiyati min qudat wa min umara wa min ila akhirih. Yang mana ujian yang dihadapi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, fitnah ini bergulir sampai pada tiga generasi khalifah. Barakallahu fikum. Dari masa kepemimpinan Al-Ma'mun. Barakallahu fikum. Kemudian Mu'tasim dan Al-Wathiq. Tiga khalifah. Tiga generasi khalifah ini, barakallahu fikum, fitnah besar menimpa kaum muslimin terkhusus ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Bergulir fitnah ini tiga generasi khalifah, demikian pula a'wanuhum, orang-orang yang membantu mereka dari kalangan Jahmiyah, baik itu berupa qudhat, qadhi-qadhinya, para hakim qadhi dari kalangan Jahmiyah yang menjabat pada masa-masa tiga khalifah tersebut. Wa min umara, ataupun dari para amir-amir, gubernur-gubernur, demikian pula dari mereka Jahmiyah. Ala hadzal imam Al-Jabal Asyam rahimahullahu taala, menimpa fitnah ini atas Al-Imam Ahmad, Imam Al-Jabal Al-Asyam, seorang imam yang kokoh seperti gunung yang menjulang yang tinggi. Barakallahu fikum. Rahimahullah. Fakana yaqulu lahum, di saat itu Al-Imam Ahmad mengatakan kepada mereka, Al-Quran kalamullah. Wa yujadiluna bihujajin wasafsataf wasafsatat wa kalam farigh. Mereka pun mendebat Al-Imam Ahmad dan mendebat dengan hujah-hujah mereka, wasafsatat, yakni pemutarbalikan fakta, demikian pula kalam farigh, omong-omong kosong yang mereka jadikan sebagai hiyal, sebagai dalil untuk mereka menghujat Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Fayaqulu lahum, maka Imam Ahmad mengatakan kepada mereka, i'tuni bi syai'in mimma qalahu Allah au qalahu rasuluhu alaihi salatu wassalam, coba datangkan kepadaku dari apa yang telah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah ayat, maupun apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedikit saja. Imam Ahmad menuntut dari mereka untuk mendatangkan dalil hujah atas keyakinan yang mereka sebarkan. Barakallahu fikum. Fa'ajazun aw yulabbisun bi ba'dil asya. Mereka pun enggak mampu untuk mendatangkan ayat maupun hadis yang mendukung keyakinan bid'ah mereka. Barakallahu fikum. Sehingga mereka membuat talbis nam dengan beberapa perkara. Fayarudduha alaihim, akan tetapi Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah membantah hiyal-hiyal mereka. Wasabara ala sijn wadharq wal ittihad, beliau pun bersabar atas apa yang diperlakukan kepada beliau. Beliau dipenjara, sabar atasnya. Wadharq, siksaan berupa cambukan, pukulan. Wal ittihad, ta'dzib. Ittihad itu maknanya ta'dzib, yakni penyiksaan atas beliau. Thumma azahallahu hadhihi al-ghummah wa kashafaha 'anil ummah wa 'an ahli sunnati khassah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap dari kesedihan ini. Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menyudahi dan menyingkap enam ujian ini atas umat, terkhusus atas ahli sunnati wal jamaah. Bi an qayyadallahu al-khalifa al-mutawakkil, dengan Allah Subhanahu wa taala munculkan Khalifah Al-Mutawakkil setelah berlalu tiga generasi, yang mana Khalifah Al-Mutawakkil Ar-Rabi' Ba'dal Ma'mun, yang keempat setelah Ma'mun, wa ba'da qiyamil fitnah wa ba'da qiyamil fitnah fa nasarallahu bihi ahla sunnah wa awqafal qaul bi khalqil Qur'an bi quwwati sultan. Maka setelah fitnah ini Allah Subhanahu wa taala menolong dengan sebab beliau Al-Mutawakkil, Khalifah Al-Mutawakkil, Allah menolong Ahlus Sunnati wal Jamaah dan menyudahi, menyelesaikan, barakallahu fikum, fitnah tentang khalqil Quran ini dengan kekuatan sultan, pemimpin dari Al-Mutawakkil. Li'anna Allah yaz' bisultan ma la yaz' bil Quran. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala terkadang Allah mencegah suatu kebatilan, barakallahu fikum, dengan sultan, dengan kekuatan pemimpin yang terkadang tidak bisa dicegah dengan Al-Qur'an. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegakkan agama ini bisayf wasinan wa kadzalika bil hujaj. Allah Subhanahu wa taala menegakkan agama ini dengan pedang, tombak, kekuatan pemimpin, demikian pula dengan hujjah. Barakallahu fikum. Yani dengan al-ulama. Qal fa ahlul bid'ah la yad'uhum illa sayf wa la yad'uhum illa sultah al-qawiyah al-hazimah. Ahlul bid'ah tidak menggentarkan mereka, tidak akan bisa menghalangi mereka kecuali dengan pedang. Dan tidak menggentarkan mereka kecuali dengan sultah, kekuatan, kekuasaan, al-qawiyah yang kuat, al-hazimah yang kokoh. Ammal hujaj, fala tanfa'uhum illa man aradallahu lahu al-hidayah. Adapun hujjah, jalil, tidak akan bermanfaat bagi mereka, ahlul bidah, kecuali bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada mereka al-hidayah. Ahlul bidah tidak akan menghalangi mereka, barakallahu fikum, dengan hujjah kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya al-hidayah. Fa awqafal qaul bi khalqil Qur'an wattihad aw tihad ba'dil qailin bih. Maka Allah Subhanahu wa taala menyudahi fitnah al-qaul bi khalqil Qur'an ini, demikian pula dari penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh Jahmiyah kepada ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. ورفع من شأن الإمام أحمد فكان يستشيره ويعظمه ويعظم أهل السنة. Maka beliau Khalifah Al-Mutawakkil, beliau mengangkat kedudukan Al-Imam Ahmad Ibni Hanbal dan beliau menjadikan Imam Ahmad sebagai orang yang dijadikan sebagai teman untuk bermusyawarah. Wa yu'azzimu wa yu'azzim ahla sunnah. Beliau Al-Mutawakkil, beliau juga memuliakan Al-Imam Ahmad dan memuliakan ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Kana yu'azzim al-imam Ahmad ta'ziman kabiran fauqal umara wal wuzara. Khalifah al-mutawakkil, beliau memuliakan al-imam Ahmad dengan pemuliaan yang sangat besar. Pemuliaan yang sangat tinggi. Melebihi para umara, para pemimpin-pemimpin wal wuzara dan para menteri. Beliau diangkat melebihi para pemimpin dan para menteri. Diangkat kedudukannya oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Rahimahullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala rafa'a sya'nah bil haqqi was sabr ala marril adha alladhi nalahu fid difa' an kitabillah wa an sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan al-imam Ahmad ibn Hanbal dengan al-haq. Dengan al-haq yang beliau bawa. Dengan al-haq yang beliau serukan. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat beliau dengannya. Dengan al-haq. Wabis sabr. Dan dengan kesabaran beliau, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan beliau. Dari apa yang telah berjalan dari gangguan dan pesakitan atas beliau. Beliau bersabar padanya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, para imam-imam pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka mengambil petunjuk dengan dari perintah kami, dari urusan kami, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat seorang menjadi imam, pemimpin dengan barakallahu fikum kesabaran. Lamma sabaru, yakni dengan kesabaran. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan dengan keyakinan, yakni dengan ilm. Barakallahu fikum. Fabil ilm was sabr tunalu imamatu fid din. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, maka dengan ilmu dan kesabaran maka didapati kepemimpinan dalam agama. Barakallahu fikum. Wabi sabri, wabil ilm, wabi sabr, tunal imamatu fid din. Dengan ilmu, keyakinan, barakallahu fikum, dan kesabaran akan didapati kepemimpinan. Berdasarkan ayat tersebut. Barakallahu fikum. Qal, Al-Quran kalamullah. Al-Quran min ilmillah. Al-Quran itu kalamullah. Dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu azza wa jal. Wa la'in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm. Ma laka minallahi min waliyyi wala nasir. Ya'ni, Al-Quran min ilmillah. Al-Quran min ilmillah. Allah menyatakan, wa la'in ittaba'ta ahwa'ahum. Jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ba'dal ladzi ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ilmu. Yani apa? Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Al-Qur'an termasuk dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an min ilmillah. Qur'an termasuk dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana yaqulu Syafi'i rahimahullahu taala, nadharuhum ay al-qadariyah an-nufah bil-ilm. Fa'in aqarru bihi khusimu. Wa'in jahaduhu kafaru. Nadiruhum, yakni debatlah mereka, yakni qadariyah nufat, penolak qadar, dengan ilmu. Bil-ilm. Fa'in aqarru bih. Kalau seandainya mereka mengakui tentang ilmu Allah, berarti khusimu, mereka terkalahkan hujah mereka. Mereka mengakui tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang takdir. Baik. Wa in jahadu, kalau seandainya mereka qadariyah nufat, qadariyah Mereka menolak takdir, menolak ilmu Allah, kafaru. Maka au kafiru yakni mereka telah kufur. Au kafaru yakni mereka telah kufur. Li'anna alladhi yunkir ilma Allah kafirun. Dikarenakan yang orang yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala kufur. Walladhi yaqul, dan yang mengatakan Al-Qur'an makhlukun, kafir. Illa annal aghbiya al-mutaakhirin la nastati'u an nahkum 'alaihim bil kufur hatta nuqima 'alaihim al hujjah. Kecuali orang-orang aghbiya. Aghbiya, ghabi, itu orang bodoh, dungu, idiot. Al-mutaakhirin, di akhir-akhir ini, la nastati'u an nahkum 'alaihim bil kufur. Kita enggak bisa menghukumi mereka dengan kufur kecuali setelah tegak atas mereka hujjah. Li'anna syubah tarakamat alaihim wa kathurat. Dikarenakan syubhat-syubhat itu tarakamat, telah bertumpuk-tumpuk pada pikiran mereka. Wa kathurat, dan banyak. Hum yukirrun au yakra'un fi kutubin kathirah fayajiduna hadhihi talbisat. Mereka membaca banyak kitab-kitab. Nah, kitab-kitab yang banyak, mereka mendapati banyak sekali talbisat, pengkaburan-pengkaburan tentang permasalahan-permasalahan ini. Fala budda min iqamatil hujjah alaihim. Maka harus ditegakkan atas mereka hujjah terlebih dahulu. Wa illa fa innal qadhiyata khatirah. Walaupun tidak, maka perkaranya ini sangat-sangat berbahaya. Barakallahu'alaikum. Kuf wa khuruj minal Islam. Perkaranya besar. Tentang masalah akidah, perkaranya besar. Urusannya besar. Urusannya adalah kufur. Atau keluar dari Islam. Barakallahu'alaikum. Hukuman besar. Falabudda min iqamatil hujjah alaihim. Sehingga harus tegak hujjah atas mereka. Li'annal qawl bil Qur'ani makhluk takdzibun lillah. Keyakinan tentang Al-Quran itu makhluk, itu adalah pendustaan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takdzibun lil Quran, pendustaan terhadap Al-Quran. Alladhi yanussu annahu kalamullah, yang mana Al-Quran itu sendiri yang telah menaskan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajir hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'manah. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, jika seorang di antara kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma ablighhu ma'manah, kemudian sampaikan kepada tempat yang aman. Barakallahu fikum. Fa kalamullah huwal Qur'an. Kalamullah di sini adalah Al-Qur'an. Wal hujjah katsirah jiddan ala anna Al-Qur'an kalamullah. Hujjahnya sangat banyak sekali, dalilnya banyak sekali bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Tsumma kama dzakarna, nasarallahu ahlas sunnah wa ikhtafa ahlul bidah. Kemudian sebagaimana telah kita sebutkan, setelah Allah munculkan khalifah yang keempat setelah Ma'mun, yakni Al-Mutawakkil, Allah Subhanahu wa ta'ala menolong ahlu sunnah. Dan akhirnya di saat itu ikhtafa ahlul bidah. Ahlul bidah bersembunyi. Barakallahu fikum. Ikhtafau fil hujur ka'adatihim. Mereka bersembunyi di kamar-kamar mereka, di rumah-rumah mereka, seperti kebiasaan mereka. Thumma bada'u yanfuthuna sumum fi hayatil imami Ahmad. Setelah mereka bersembunyi, tidak punya syaukah, tidak punya kekuatan, mereka mulailah yanfus menyemburkan sumum, racun-racun. Menyemburkan racun-racun pada masa barakallahu fikum Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal masih hidup saat itu. Yaqulun Al-Qur'an kalamullah wa yaskutun. Mereka Jahmiyah yang bersembunyi di saat itu, mereka menyebarkan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, sakat, diam di situ. Tidak mau melanjutkan ghair makhluk, bukan makhluk. Mereka hanya mengatakan Al-Qur'an kalamullah, titik. Faqala al-Imam Ahmad fihim, maka Imam Ahmad menyebut mereka innahum Jahmiyah, mereka ini Jahmiyah. Mereka ini Jahmiyah. Barakallahu. Kenapa? Karena masa-masa itu masa fitnah. Masa fitnah. Sementara mereka tidak mau terang-terangan mengucapkan al-haq di hadapan kaum muslimin. Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Tidak mau. Mereka hanya mengatakan Al-Quran itu kalamullah titik. Baik. Sehingga Imam Ahmad menyebut mereka itu Jahmiyah. Li'anna alladhi yakul Al-Quran kalamullah wa yaskut. Hadza qarinatun ala annahu jahmi. Orang yang mengatakan seperti ini yang diam, Al-Quran kalamullah titik. Maka ini adalah qarinah, tanda-tanda kata beliau bahwasanya dia ini Jahmiyah. Li'anna al-Jahmiyah kanu yakulun, dikarenakan Jahmiyah dahulu mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Wa ba'dama dhahabat daulatuhum saru la yastati'un an yakul Al-Quran makhluk. Dikarenakan dahulu mereka ketika punya kekuasaan, mereka mengatakan Quran makhluk. Sementara ketika telah hilang kekuatan mereka, mereka enggak punya kekuatan, mereka enggak berani mengatakan Al-Quran makhluk. Kama kanu yakulun fissabik, sebagainya mereka ucapkan di yang masa yang dahulu. Fasaru yatadassasun wayastatirun wayatasattarun wara'a hadhil alfad, sehingga mereka pun akhirnya menyelinap. Yatadassasun wayatasattarun, dan mereka kemudian bersembunyi di balik lafaz-lafaz yang tadi. Barbafiko. Wa yakulun Al-Qur'an kalamullah wa yaskutun khaufan, barakallahu fikum, minas saif, karena mereka takut dari ancaman pedang dari pemimpin. Khaufan ala anfusihim wa khaufan an yuqal fihim, mereka takut untuk dikatakan Jahmiyah. Fayatihimul iqab asyadid, sehingga mereka mendapatkan hukuman immal qatl awi sujun awil ittihad, ataupun dipenjara ataupun siksaan dari pemimpin. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhalu. Barakallahu fikum.